cahaya hati yang semu bertambah senang. Oh teh terbayang masa ngengata mantang teringat lambayan jaro gata dek tamo. Oh teh lembungka kon kehelen saja lem tinggai ado senang lamaranto lonjak cogata. Rindu kebit rindu hati lon kegata sayang lepas sayang lon ke dinda. Walau pih gata ci oh hai dek di banda bujut lagunya pengubah cinta. Betapi angin jiput ngan badeng gasehan lonceng sabe besajan besan tegatang hai bungang kadeng besaban pike bersama senang betadu intan lam kunci besam tetapu menom lam laut dalam menan kemise kasih lan kepran katri putano lam bubuk hati. Tambah senang oh teh terbayang masa ngengata mantang teringat lambayan jaro gata dek tamo. Oh teh lembungka kon kehelen saja lem tinggai ado senang lamaranto lonjak cogata. Kebit rindu hati lon kegata sayang lepas sayang lon ke dinda. Walau pih gata ci oh hai dek di banda bujut lagunya pengubah cinta. Betapi angin jiput ngan badeng gasehan lonce sabe besajan pesan kegatang hai bungang padeng besaban pikir bersama senang betan berintan dalam kunci besan betan pun menom dalam laut dalam menan kemise kasih lan peran katri putano dalam lubuk hati.